Yang berikutnya, apakah bisa dibenarkan ucapan seorang da'i yang menyatakan bahwa fitnah dari Muhammad bin Hadi ini adalah perkara yang wajar sama cuma ya, sama dengan seorang guru yang mencela murid-muridnya? Paham pertanyaannya? Fitnah Muhammad bin Hadi itu adalah perkara biasa yang wajar. Guru memarahi murid-muridnya. Selesai. Kenapa hanya di Indonesia saja dibesar-besarkan? Ikhwan fiddin, ta'azzakumullah. Kaum muslimin ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita sejak kemarin berbicara tentang bagaimana sikap seseorang di dalam fitnah itu untuk menjawab ini semua. Yang seharusnya sudah terjawab. Ya. Kita berbicara kewajiban istiqamah di atas hujjah. Jangan dengar ucapan yang tidak dasari hujjah. Kita nasihatkan agar kita berupaya untuk menyampaikan kebenaran bihujjah, bilhujjah, biladillah. Dan kita dinasihatkan pula oleh Ustazuna, Ustaz Hamzah, untuk tetap bersama ulama kibar. Itu semua dalam rangka menghadapi fitnah. Memang fitnah-fitnah yang datang, ketika datang, yang tahu para ulama. Yang lain masih samar-samar. Jangan lupa bahwa ketika fitnah hajuri, fitnah MLM, fitnah itu semua ketika pertama datang sama seperti ini. Goncang semua, gelisah semua. Fitnah hajuri jelas, fitnah ini jelas. Jelas itu setelah sekian lama baru jelas. Alaysa kadzalik? Pertama datang mirip seperti ini. Kurang lebih bingung, abstain. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak mau masuk dalam fitnah, itu bahasa-bahasa kuno. Bahasanya orang-orang yang tidak mengerti. Setelah mengerti, oh. Al-fitnah tidak akbalat arafaha al-ulama. Wa idha adbarat arafaha al-juhala. Fitnah ketika datang, yang tahu para ulama. Tapi ketika sudah lewat, baru orang-orang yang di bawahnya, pang awam, juhala baru paham. Oh, ternyata itu fitnah. Mengerikan sekali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan saya meninggalkan Abu Taubah, mungkin terbalik. Abu Taubah meninggalkan saya. Karena saya berharap saya datang ke sini itu akan ketemu sama beliau. Akan datang di majelis ini. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba dia tidak datang? Dan teman-temannya tidak datang? Ada kejadian apakah? Apa yang berubah? Kan begitu pertanyaan hati saya. Saya datang ke sini mudah-mudahan kumpul semua mereka datang. Dan saya akan saya nasihati. Semuanya secara am dan secara khas. Ternyata tidak ada. Loh, apa salah saya? Yang dari Padang datang, yang dari Jambi datang, yang dari jauh-jauh datang, tetangga enggak datang. Itu justru pertanyaan saya, kenapa beliau meninggalkan saya? Kalau saya mau menasihati, bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau tidak langsung, kalian semua tolong sampaikan pada beliau. Dalam fitnah ini hendaklah engkau memilih ulama yang lebih alim, yang di atas hujjah, yang bersama dengan dalil. Akhuni fi dinna azakumullah. Kalau bicara, ini perkara wajar, guru yang marah kepada muridnya. Yang guru Syekh Rabi, yang murid Syekh Muhammad bin Hadi. Kan begitu. Lu maksud saya Syekh Muhammad bin Hadi, iya, Syekh Muhammad Hadi marah pada murid-muridnya dan Syekh Rabi marah sama muridnya yang satu ini. Baik. Tinggal berarti sama. Sama-sama marah kepada muridnya. Tapi sekarang siapa yang di atas hujjah, siapa yang tidak di atas hujjah. Kan begitu. Sudah kita contohkan. Apa hujjahnya? Mereka mencari-cari. Wah, ini ketergelinciran mereka. Ini itu menunjukkan kesalahan manhaj, bukan kesalahan kecil. Mengapa? I'taqadu tsumma istadallu. Seharusnya ahli sunnah istadallu tsumma i'taqadu. Berdalil dulu baru meyakini. Kalau ini meyakini dulu, memutuskan dulu, baru kemudian cari dalil. Itu pertama. Yang kedua, ketika mereka mencari-cari, yang mereka dapatkan zalat, ketergelinciran, salah ngomong, salah ucap, atau salah baca, salah nahu. Apakah ini hujjah untuk jadikan seseorang dikatakan sebagai su'fuk min sa'afiqah, untuk menyatakan tinggalkan mereka, jauhi mereka? Terucap dari mereka, dari Syekh Muhammad bin Hadi dan muqallid-muqallidnya, untuk tinggalkan mereka, jauhi mereka. Ini tahzir. Apakah sudah layak ditahzir seorang yang ketika membaca kitab harokatnya salah? Ini bukan hujjah. Maka Syekh Rabi'i dan beliau hafizahullah, Imamul Jarh wa Ta'dil, kata Az-Zahabi rahimahullah, laula ahlul jarh, laula ahlul jarh wa ta'dil la takallama Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidah wa amsaluhum 'ala al manabir. Kalau saja bukan karena imam-imam Jarh wa Ta'dil, niscaya seluruh ahlul dhalal akan berbicara di mimbar. Karena mereka semua mengaku ahlu sunnah. Tetapi ketika dijelaskan oleh imam-imam al-jarh al-ta'jil, bahwa ini menyimpang, ini tidak layak untuk dihadiri majlisnya, bahwa ini akhassu minal hajadiyah, jangan dengarkan, jangan dihadiri majlisnya, kata Syekh Rabi, sampai dia bertaubat, mencabut ucapannya. Yang ditahzir masyaih kibar dan sigar, atau kita tidak sebut sigar, kibar dan murid-murid senornya, dakatirah, dakatirah ini kamu lihat satu persatu, dari Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan kemudian murid-murid senior mereka yang sebenarnya murid-murid Syekh Muhammad bin Hadi sendiri, seperti Syekh Arafat, Abdul Ilah, Rifai dan sebagainya. Kita tanyakan sekarang, apa penyimpangan mereka sehingga mereka ditahdir? Ajib, jawab, apa kesesatannya? Mana dalilnya? Dibawakan, nih mereka salah baca, nih mereka tergelincir, baca begini, nih apa itu? Hujjah, dilempar oleh Syekh Rabi. Ini bukan hujjah. Sampai kalian menyatakan ha'ula sufuk minal fa'atika kadzabun. Mereka bejat, mereka akhlaknya begini. Mereka tidak perlu didatangi. Mereka ila akhiri. Hadza dzulm. Ini kezaliman. Dan ini bukan kata saya. Saya tidak berhak untuk menilai Syekh Muhammad bin Hadi. Tetapi Imam al-Jarh al-Ta'dil melihat bahwa ini dzulm. Hadza dzulm, kata saya, berulang-ulang. Ada utusan dari Indonesia datang bertanya, dijawab hadza dzulm. Main dahum jadi datang dari Maghrib, datang dari Maroko, datang dari Holanda, datang dari seluruh dunia, datang kepada Syekh Rabi bertanya tentang Muhammad bin Hadi dan ucapannya, jawabannya tidak berbeda. Dzulm, menuduh dengan tanpa bukti itu dzulm, kezaliman. Main dahum dalil, dia tidak punya dalil. Indahu zarzarah, dia hanya punya ucapan-ucapan jelek. Apakah ba'da hadza masih bertanya bagaimana sikap kita? Apakah masih ada kertas ini yang bertanya bahwasanya itu cuma di Indonesia? Ini in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kamu benar-benar tidak tahu, musibah. Musibah. Kata Syekh Rabi, Muhammad bin Hadi farraq salafiyin fil alam. Gimana? Kurang jelas? Karena saya mengatakan Muhammad bin Hadi karena Syekh Rabi berkata begitu. Kalau saya yang berkata, saya akan berkata Syekh Muhammad bin Hadi. Kata Syekh Rabi, Muhammad bin Hadi farraqu salafiyyin bil alam. Bukan hanya di Indonesia, terjawab pertanyaan tadi. Wajar dibesar-besarkan cuma di Indonesia. Ikhwan ibn a'azakumullah yang sampai menulis bantahan rad ad-rad saling membantah di Maghrib, di Mesir. Ikhwan ibn a'azakumullah tertulis. Adapun kelas Indonesia masih kelas regional setempat, enggak ada yang nulis bahasa Arab. Bahasa Indonesia semua. Di sana tertulis. Ada bantahan Syekh Nizar. Ada bantahan dari Sultan. Ikhwanizina azakumullah. Berarti ini kalau tidak tahu, musibah. Kalau dia tahu tetapi menipu kaum muslimin, menipu salafiyin, maka ini asyad. In kunta tadri fal musibatu a'zam. Ikhwanizina azakumullah. Disebutkan pula oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahum fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, ilmu din, agama itu sendiri, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Yang namanya alim, ulama, yang kita pantas menimba ilmu daripadanya, itu memiliki sekian sifat-sifat yang labudda minhu, yang pantas sebagai alim, sebagai guru yang kita mengambil ilmu daripadanya. Berkata Ibn Wahab rahimahullah, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Apa yang aku pelajari dari adab Imam Malik lebih afdal dari ilmunya. Bukan berarti membandingkan ucapan Imam Malik dengan ucapan hadis, bukan. Maknanya apa yang merupakan ilmu dan apa yang merupakan ilmu dengan prakteknya Imam Malik pada adabnya, pada akhlaknya, wallahi lebih tinggi. Jelas. Jelas. Kalau seorang itu berilmu dan ilmunya terlihat pada adabnya, pada akhlaknya, wallahi yu'athir, akan berpengaruh di hati kaum muslimin, akan menusuk ke dalam kalb yang paling dalam. Kokoh, rasikh. Berbeda dengan ketika kita menerima ilmu dari orang yang mengandung kibr. Anak ulama, ya ikhwan, anak ulama. Bagi hajuri, malas saya mau hadir. Belum ada tahdir pun malas. Atau orang yang emosional mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Seperti kalimat akhir, erbil, yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Pernah dengar dari Syekh bin Baz menuduh seseorang seperti itu di hadapan umum? Direkam? Disebar ke seluruh dunia? Pernah dengar dari Syekh Al-Albani? Atau dari Syekh Rabi'? Atau dari masyayikh, ulama? Semuanya. Saya menantang. Mana ada ucapan masyayikh yang kayak gitu? Kalaupun ia benar-benar akhir, enggak akan mengatakan di mimbar seperti itu. Karena mereka tahu hukumnya. Fal ya'tu, kata Allah, bi arba'ati syuhada. Maka ketika ditanyakan kepada masyayikh, termasuk Syaikh Al-Fauzan, jangan dikira mereka berkata, "Cukup, tidak bersama masyayikh dan ulama." Ulama, kita tanya, jawabannya sama. Enggak pantas. Ta'yirun nas. Enggak pantas ta'yir, melecehkan manusia dengan kata-kata seperti itu depan umum. Enggak pantas. Ta'yir. Itu baru yang kedua. Al-zulm. Kedzaliman. Yaitu yang dikatakan oleh Syekh Rabi'. menuduh tanpa dalil. Dikatakan su'fuk padahal tidak su'fuk. Alaysa hadza dhulm? Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tidak jelas itu bagi mereka yang tidak mau kejelasan. Jawab kepada yang bertanya ini, sampaikan pada mereka yang berkata bahwa fitnah sekarang ini tidak jelas. Naam, tidak jelas bagi yang tidak mau kejelasan. Wallahi, kalau dia mau kejelasan, dengarkan ucapan Syekh Rabi, dengarkan ucapan Syekh Ubay, dengarkan ucapan masyayikh, maka dia akan tahu. Dengarkan bantahan-bantahan para ulama terhadap Syekh Muhammad bin Hadi. Ilmiah, tidak ada kata-kata caci maki mengatakan anta kaza kaza, tidak ada. Didoakan Syekh hadahullah atau Syekh, semoga Allah Ta'ala mengembalikannya kepada Allah. Bahkan ketika Syekh Rabi mentahzir dengan kalimat jangan hadiri majlisnya, itu pun selalu dikasih syarat sampai dia kembali, karena masih berharap untuk kembali, sampai dia mencabut ucapannya, sampai dia rujuk, sampai dia bertaubat. Bagaimana muqallid-muqallidnya sampai yang di Indonesia ini? Sama, saya akan katakan seperti Syekh Rabi, jangan hadiri majlisnya. Terjawab lagi pertanyaan yang berikutnya. Jangan hadiri majlisnya hatta yatubu, sampai dia bertaubat. Akhwani minna a'azakumullah. Dan kebiasaan menuduh tanpa bukti ternyata sama musafiqun yang di Saudi sana dan musafiqun yang ada di sini sama. Mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan komando, tuduhan hizbiyah tanpa bukti. Apakah tidak bisa membedakan sistem komando dan hizbiyah yang terjadi pada kelompok jamaah Islamiyah, JI, Islam Jamaah, atau Haula'il Khawarij? Apakah tidak bisa membedakan dengan apa yang terjadi pada Ahlus Sunnah ketika mereka bermusyawarah, berbicara? Hadirin hadzakumullah. Ditanyakan kepada masyayikh, bukan yang ditanyakan. Kepada Syekh Ubaid, Syekh, kami dituduh begini-begini. Alasan apa? Karena apa? Dijawab, karena kami bermusyawarah dan mengumpulkan begini, dan kami mengatakan kalau ada orang yang tidak mau untuk menerapkan sunnah, kami akan katakan pada manusia bahwa engkau melisihi sunnah. Itu tugasnya para ulama, tugasnya para da'i, tugasnya para ustaz. Kecuali kalau engkau menghukumnya dengan mencambuk secara fisik, atau engkau menangkapnya, memenjarakannya, maka itulah hizbiyah, kata dia. Itulah engkau merasa seperti sultan dan penguasa. Kalau da'i hanya punya anjuran dan peringatan. Anjuran itu ikutilah sunnah. Peringatan itu jangan ikuti bid'ah. Anjuran itu ikuti fulan, fulan, fulan ahlus sunnah. Peringatan itu hati-hati dari fulan, fulan, fulan, karena dia hizbi mutalawin, karena dia menyimpang dari sunnah. Layak balun nasihat, tidak mau dinasehati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Barakallahu fikum. Disebutkan Al-Hasan ibn Ismail rahimahullah mengatakan, berkata ayahku, kana yajlis fi majlisi Ahmad, bahwasanya duduk di majlisnya Imam Ahmad, zaha'un. Zaha itu sejumlah manusia. Khamsata alafin au yazidun. 500 ribu. Maaf. 5 ribu orang. Au yazidun atau lebih. Yang hadir di majlisnya Imam Ahmad, 5 ribu orang lebih. Aqallu min khamsami'ah yaktubun. Yang mencatat itu hanya 500 orang kurang. Kurang dari 500 orang. Bagaimana dengan 4.500-nya? Qala wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab. Sedangkan yang 4.500-nya hanya mempelajari adabnya Imam Ahmad rahimahullah dan akhlaknya. Wa husnul samt, perangai beliau, sikap beliau, cara mengajar beliau, ila akhir. Masya Allah. Mengapa? Karena benar-benar alim ilman wa amalan. Karena benar-benar alim secara ilmu dan amal. Praktek dari adabnya dan akhlaknya sesuai dengan ilmunya. Sehingga mereka datang untuk melihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula dikatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Mutawwi'i, aku berbolak-balik ke rumahnya Imam Ahmad. Isna asrata sana, 12 tahun. Maaf kalau ada yang salah baca, karena kacamata saya pecah barusan. 12 tahun saya berbolak-balik ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladih, ketika beliau membacakan musnad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu haditsan wahida, saya tidak menulis satu hadis pun selama 12 tahun. Innama kuntu anzur ila hadyihi wa akhlaqihi wa adabihi, aku hanya mempelajari dan melihat dari hadyihi, bagaimana haju bimbingan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab-adab beliau, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya ila akhir. Masyaallah, ini alim. Barakallahu fikum. Imam Ahmad yang sekian alimnya, ilman wa amalan, ilmunya dan amalannya. Lihat kisahnya ketika beliau datang atau bertemu dengan ulama yang lain yang masih seangkatan, bahkan mungkin di bawahnya. Tapi lihat tawadhu'nya. Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, aku datang ke Baghdad dan aku tidak punya keinginan kecuali aku ingin bertemu Imam Ahmad. Beliau menyatakan bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Ternyata saya belum ke rumahnya, dia sudah mendatangi saya. Ini adabnya Imam Ahmad rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani, ternyata beliau yang lebih dulu datang kepadaku, ma'a Yahya ibn Ma'in. Nasihat buat Abu Taubah. Barakallahu fikum. Kalau saya ada waktu saja, tidak terlalu padat ngisi di sini, mungkin saya akan hampiri. Waktunya terbatas dan padat dengan kajian. Setelah kajian saya ada pertemuan dengan beberapa dai, beberapa asatidzah, ada obrolan-obrolan penting juga. Ada nasihat khusus. Ada rapat dan koordinasi. Dan ini bukan hizbiyah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Datang Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Fatadzakarna, maka kami pun berdiskusi tentang ilmu. Faqama Ahmad bin Hanbal, ketika pada sesuatu saat ada ilmu yang disampaikan oleh mereka yang Imam Ahmad belum tahu, beliau berpindah duduknya di hadapan mereka, duduk bersimpuh di bawah, dan kemudian berkata, amli alaina hada, imlakkan hadis tadi. Amli alaiya hadza. Kemudian kami berdiskusi lagi setelah dibacakan kepadanya. Setelah mendapatkan satu lagi, ini anak belum tahu hadis ini. Amli alaiya. Kembali dia berdiri, berpindah tempat di hadapan seorang yang membawakan hadis tadi dan duduk bersimpuh di bawahnya, menyatakan amli alaiya. Bacakan yang tadi. Sampai mereka agak bagaimana, enggak enak. Ya Aba Abdillah, ijlis makanak. Wahai Abu Abdullah, duduk di tempatmu. Apa jawab beliau? La tastaghil bi. Jangan sibukkan kalian dengan aku. Uridu an akhudha al-ilma ala wajhi. Aku menginginkan agar mengambil ilmu sesuai dengan caranya, sesuai dengan adabnya. Ketika saya mendapat hadis tadi, saya statusnya murid dan dia guru, maka saya duduk seperti duduknya murid kepada guru. Masya Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini juga adab para imam-imam ahlus sunnah. La tashtaghil bi, kata Imam Ahmad, jangan engkau repot denganku, biarkan aku mengambil ilmu sesuai dengan caranya. Demikianlah berkata pula Mukhallad ibn al-Husayn rahimahullah. Qal, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj. Kami kepada sedikit adab lebih membutuhkan daripada kathiril hadis, daripada sekian banyak hadis. Demikian pula dikatakan oleh Abu Zakaria rahimahullah, maksudnya Yahya ibn Muhammad Al-Andari rahimahullahu ta'ala. Ilmun bila adabin, kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Pernah tahu api tanpa kayu bakar? Berapa lama menyala? Sepercik kemudian hilang. Karena gak ada kayu bakarnya. Ilmu tanpa adab seperti itu. Sepercik api kemudian lenyap karena gak ada kayu bakarnya. Tetapi sebaliknya, adabun bila ilmin, adab tanpa ilmu, karuhin bila jasadin, seperti ruh tanpa jasad. Kata Yahya bin Muhammad Al-Azbari Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala. Dinukil dalam kitab-kitab seperti Al-Muhaddis, Al-Fasil, atau Al-Jami' di Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, Ibn Abdul Barr. Juga Tahan dalam Najaj. Baik. Juga dalam kitab-kitab Adabul Imla wal istimla. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum sifat yang semestinya harus ada pada mereka yang alim. Sungguh qalil minal adabi ahwaj. Adab yang sedikit lebih kita butuhkan daripada sekian hafid ilmu, menghafal ini, menghafal itu. Berkata Sufyan Tsauri rahimahullah, ta'allamu hadal ilmi waqdumu wa afrighu alayhi wa la tukhlituhu bi dhahkin wa la 'aib wa la la'ibin fatajmad al-qulub. Belajarlah ilmu, kemudian jadilah engkau orang yang kadhim, kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas, yang bisa menahan marah. Orang kalau marah katanya itu seperti gila sesaat, dikuasai emosi, ngawur ucapannya. Maka Nabi ketika ditanya, bagaimana yang telah wasiat untukku ya Rasulullah, qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Diulang-ulang wasiat aku. Jawab Nabi hanya satu, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ini husnudzan kita bahwa itu bukan disengaja, karena memang sedang marah. Entah marahnya kenapa. Sebagaimana ucapan tadi pertanyaan. Seorang guru marah sama murid-muridnya. Wajar. Marah sama murid-muridnya wajar. Tapi ketika marah terucap kalimat yang tidak pantas keluar dari mulutnya, itu tidak wajar dari seorang alim. Tidak wajar. Atau kebablasan dan mendzalimi dengan ucapan-ucapan zalim yang tidak ada kenyataannya, itu kedzaliman yang berikutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan dikira Syekh Rabi tidak kenal, padahal itu gurunya. Jangan dikira Syekh Ubaid tidak kenal, kenal. Dengan ucapan-ucapan yang juga saya tidak sampai hati mengucapkannya. Bas tidak disebut Syekh Rabi, hanya sebut ucapannya Syekh Rabi saja. Orang yang menyatakan seperti ini, begini, begini, begini. Dia enggak tahu kalau itu ucapan Syekh Rabi. Mustahil inya seribu. Mustahil panjang. Tahu. Cuma masih belum berani, sorry. Tahu itu ucapan Syekh Ubaid. Tapi tidak berani, sorry. Bahkan ada kalimat yang sharih menyatakan Ubaid intahaina minhu min zaman. Itu ucapan dia juga. Tercatat, terekam. Syekh Ubaid, kita sudah selesai dari dia, sudah lama. Siapa dia, siapa Syekh Ubaid? Bukan siapa dia, siapa saya ya. Saya enggak ada apa-apanya. Jangan-jangan mereka akan berkata, Ustaz Muhammad melecehkan Syekh Muhammad Milan. Bukan. Saya membandingkan yang wajar sebagaimana kalian bilang, murid dengan gurunya. Umurnya Syekh Ubaid dan Syekh Rabi itu guru-gurunya Syekh Muhammad bin Hadi. Yang umurnya 55 tahun, kurang lebih. Kemudian Syekh Rabi, 90 sekian tahun. Dua kali lipatnya, barakallahu fikum. Kira-kira Syekh Rabi umur 55 tahun, dia umur berapa? Lagi main. Terus sahih. Makanya ketika Yahya Al-Hajuri menyatakan, nahnu ahlu Makkah, nahnu ahlul bilad, nahnu adra bisyu'abiha. Kata Hajuri kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi tidak tahu, kami yang di sini yang lebih tahu. Apa jawaban Syekh Rabi? Ana a'lamu bidammaj qabla an yulad. Aku tahu Dammaj sebelum dia lahir. Betul apa enggak betul itu? Betul. Ana a'lam bidammaj qabla an yulad. Saya tahu Dammaj sebelum dia lahir. Khadirina azakumullah. Kok sombong banget ya Al-Hajuri? Ternyata terjadi pula pada seorang yang saya cintai, yang saya sukai, yang saya kagum. Berapa kali saya menukil ucapan Syekh Muhammad bin Hadi dalam kajian-kajian saya, karena senang bahasanya beliau. Sakit. Ada Ali Lahad. Zakartuhu sana. Hafal saya, ramanya juga hafal. Ali Hasan maksudnya. Ada Ali Lahad. Zakartuhu sana. Wallahi zakartuhu sana. Kemudian, Syekh yang dari Hay'at Kibarul Ulama, siapa waktu itu, yang ternyata termakan membela Syekh Kutub dan sebagainya. Syekh Muhammad bin Hadi membantah dengan tegas. Wala karamah, kata beliau. Utruku, tinggalkan dia. Wallahi, dia begini dan begitu. Wala karamah. Enggak ada kehormatan. Kabir. Ketika ditanya tentang ar'ur, saya masih hafal ucapannya. Ar'urun, ar'urun kalmislih, kalismihi. Ar'urun kesme. Ar'ur itu benar-benar ar'ur seperti namanya. Aur. Awar itu buta sebelah itu. Matanya gak jelas. Ar'ur. Izbi. Ikhwani. Bahasa saya waktu itu mantap. Tapi mau apa lagi? Kalau salah. Dan yang membuktikan kesalahannya secara ilmiah. Gurunya. Syekhnya. Yang ahlam bihi. Minni wa minkum. Yang Syekh Rabi lebih kenal Muhammad bin Hadi, lebih kenal dari saya, lebih kenal dari kamu, lebih kenal dari mereka semuanya. A'lam bihi min ghairihi. Wa huwa imam fil jarh wa ta'dil fi hadha az-zaman. Akhuni fi din 'azakum Allah. Berkata Al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah. Menasihati para ashabul hadis. Menasihati para ahli sunnah, para pencari hadis, para thullabul ilm. Apa nasihat Layth Ibn Sa'ad? Dalam tarikh Dimashq. Qala ta'allamul hilm qabla al-ilm. Ta'allamu al-hilm qabla al-ilm. Al-hilm, ha, lam, dan mim, itu kelembutan. Adab yang luhur sebelum mempelajari ilmu. Hilmu dan ilmu. Ta'allamul hilm qabla al-ilm, kata beliau, kata Layth bin Sa'ad rahimahullah. Pelajarilah sikap lembut, perangai yang baik, akhlak yang luhur sebelum mempelajari ilmu. Karena bahaya. Bahaya. Bagi orang awam sebuah kesalahan. Bagi dai bukan hanya kesalahan, tapi kesalahan di atas kesalahan. Mengapa? Karena dia dai, guru, digugu dan ditiru. Kata-katanya iblis, laknat, irbit, itu yang di Indonesia, itu yang di sana. Mirip. Kita deg-degan. Ini bagaimana murid-muridnya. Biasanya murid lebih ekstrim. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau engkau kata-kata yang seperti itu, bagaimana murid-muridnya kira-kira? Wallahi ketika bertikai masalah dunia, bukan masalah agama. Dengan Hanan Bahanan, laknat-laknatan tujuh turunan. Apa itu keadab Ahlus Sunnah? Adabnya orang berilmu. Kalau orang awam yang tidak mengajar, tidak berdakwah, itu sebuah kejelekan, sebuah perkara yang memalukan. Apalagi dai, ustaz, mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan qaul Rasulullah SAW. Demikian pula terjadi yang seperti itu pada fitnah musafiqin ini tadi. Musafiq artinya penuduh sufu. Jadi istilahnya mereka penuduh sufu dikatakan musafiqun. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika memuji, mengangkat para anbiya. Apa kata Allah di akhirnya? Ulaikal ladina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka hendaklah dengan bimbingan perangai mereka itulah, kalian hendaklah mengikuti, ikuti bimbingan, ikuti mereka. Iqtadu dari kata qudwah, meneladani. Teladanilah mereka. Berarti, apa catatan pentingnya? Sekian banyak fawaid di dalamnya. Tetapi yang kita akan bicarakan di antara satu perkara, faedah dalam ayat ini. Saya menghindari ucapan seperti ucapan Muhammad bin Hadi. Ayat ini tidak memberikan faedah kecuali dua. Satu ini, dua ini. Membatasi faedah dari Quran itu juga ketergelinciran beliau. Yang diharapkan beliau mencabutnya. Tidak memberikan apapun faedah kecuali dua perkara. Kata para masyayikh, para ulama, seharusnya kalau dia memiliki adab terhadap Quran, dia katakan dalam ayat ini banyak faedah. Di antaranya dua. Kan begitu. Ini juga barakallahu fikum sebagai bukti yang sekian kalinya. Yang menunjukkan kebenaran ucapan Syekh Rabi. Jangan hadir di majlisnya sampai dia mencabut ucapannya. Tidak jelas. Ya kamu tidak mau kejelasan. Enggak mau hadir di kajian-kajian yang seperti ini. Wah, itu bau fitnah. Saya enggak mau. Judulnya saja sudah bau fitnah. Bedakan antara fitnah dengan ilmu. Kalau mereka berbicara tentang tuduhan-tuduhan sahabat tanpa hujjah, maka itu fitnah. Kalau menyampaikan qala Allah wa qala Rasul sebagai bukti kesalahan tersebut, maka itu ilmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Lagian, kita ini barakallahu fikum sangat berharap. Syekh Rabi terus istiqamah di atas hujjah, di atas dalil. Karena kita pun melihat bahwa beliau manusia, bisa salah, bisa tergelincir. Tetapi kami yang kenal, dan para masyayikh yang kenal Syekh Rabi, yang sudah teruji 90 tahun, dan sudah teruji dengan berbagai macam fitnah-fitnah dari sekian banyak ahlul ahwa, lebih menjadikan kita tenteram kepadanya daripada yang lain yang belum teruji selama itu. Tapi beliau juga, iya, tidak seperti Syekh Rabi. Pernah menghadapi bulan. Naam. Kami tidak mengingkarinya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dan semoga Allah mengembalikan beliau kepada kebenaran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Faedah yang akan kita ambil dari ayat tadi. Di antaranya kalimat bihudahu muqtadih. Dengan bimbingan mereka iqtadi, teladanilah. Berarti apa yang diambil dari para anbiya, ilmu wa amal. Karena makna meneladani adalah mengikuti apa ilmunya dan bagaimana prakteknya. Demikian pula pada para ulama, fabihudahu muqtadih, hendaklah kita mengambil bimbingan mereka. Teladanilah para ulama. Kalau begitu, yang benar-benar ilman wa amalan, iya, jelas itu. Betapa sabarnya masyayikh terhadap orang yang menyakitinya. seperti Al-Quraisy datang kepada Syekh Rabi dan menyatakan, alam kullu, seluruh alam ini sudah berbeda dengan engkau, tinggal engkau sendiri ya Syekh, kepada Syekh Rabi. Wallah, dan subhanallah, anehnya dia tulis ucapan dia itu, dia transkrip dalam tulisan, dia sebar. Artinya menunjukkan saya tidak berada pada Syekh Rabi. Haji. Sehingga kita bisa baca, ini orang sengaja menyebarkan ucapan dia supaya orang tahu kalau dia kurang adab kepada Syekh. Wa ma'asa an af'ala dzika ya Syekh. Ini kata-kata keduanya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantah kamu ini ya Syekh? Tinggal kamu sendiri, tidak ada lagi. Alam semuanya bertentangan dengan kamu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Apakah pantas kita katakan wahabi hudahu muqtadi? Hah? Kepada Quraisy apa kepada Syekh Rabi? Yang pantas. Beliau sabar. Ucapannya tetap lembut. Tidak kemudian marah, tertaruh, kemudian keluar dari batas. Tidak. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika dikatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi, siapa yang dimaksud? Semua para ulama menyatakan ulama. Artinya ulama harus zahirina alal haqq, tegak di atas kebenaran, tidak di atas kemarahan, di atas kebenaran, tidak di atas ta'assub wa taqlid. Demikian pula kita mengikuti para ulama untuk tegak di atas kebenaran. Kata Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, abstain, tidak berpihak, diam, tidak berbicara, itu kalau engkau dalam keadaan tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau sudah ada bukti-bukti kejelasan mana hak, mana batil, maka wajib membela yang hak dan wajib membantah kebatilan. Ini nasihat bagi mereka para sakiti. Bukan orang sakit maksudnya ya. Sakit dari sukut. Ini nasihat bagi mereka-mereka yang sakit. Mungkin sakit manhaj juga. Agar kamu ini kalau dalam keadaan tidak tahu, mencari tahu. Kalau gak ada kejelasan, mencari kejelasan. Tidak boleh diam. Gak boleh diam. Mencari kejelasan, mencari jawaban, mencari hujjah, mencari riwayat, mencari. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Siapa? Para ulama lagi. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tapi kalau benar-benar orang lain tahu, saya enggak tahu, Ustaz. Kan boleh diam? Boleh. Yang tidak tahu, yang samar-samar, yang belum jelas, diam, jangan disalahkan. Mereka diam karena tidak tahu. Tidak berani bicara karena tidak punya ilmu. Itu tidak disalahkan. Tetapi perintahnya bagi mereka untuk cari tahu. Jangan selalu dalam keadaan tidak tahu. Alhamdulillah dibawakan dalil-dalilnya, dibawakan ucapan ulama yang menyuruh orang-orang yang tidak tahu agar cari tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu dalil pertama. Kemudian juga fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dalil kedua. Dan kemudian pelajari ta'allamu. Pelajarilah. Berapa dalil yang menyuruh kita untuk mencari tahu? Maka diam itu sementara. Kalian jangan terburu-buru menyikapi mereka. Kenapa? Barangkali mereka masih belum kejelasan, mereka akan cari kejelasan. InsyaAllah, husnudzan saya, mereka akan cari kejelasan. Ada yang paham hari ini, ada yang besok, ada yang bulan depan, mungkin ada tahun depan. sudah semua paham, tinggal dia. Mungkin, bisa jadi, oh, ternyata apa yang dikatakan oleh masyayikh dan ulama tahun yang lalu itu ternyata benar. Masya Allah, terlambat sekali kamu. Tapi gak apa-apa. Daripada tidak. Tidak mengapa terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi betul-betul dia melaksanakan kewajiban, yaitu mencari kejelasan. Demi Allah, saya membaca dari dua belah pihak. Penasaran dengan fitnah ini. Terus, ketika sudah kelihatan, waduh, ini dari sekian sisi, berjuang. Dari akhlaknya, dari adabnya, dari hujahnya rapuh, dari alas tuduhan-tuduhannya juga rapuh. Selesai. Sekarang, wallahi ketika dikatakan Ustaz akan kirimkan kepada saya, jangan, kasih tanda suruhnya tiga saya kasih. Jangan kirim ke saya bosan dengarkan ucapan mereka. Hati ini wallahi tersayat dengan ucapan mereka yang mencaci maki masyayikh. Dan ucapannya kasar seperti kasarnya hajuri. Kalau engkau, akhuna Abu Taubah, akhuna Ustaz Abu Taubah, engkau menentang hajuri, Masya Allah, sekarang ini mirip. 99% mirip dengan hajuri. Yang disikat para ulama, yang dijatuhkan para ulama, yang dicacimaki para ulama, yang dikatakan tua, renta, para ulama. Hajuri menyatakan Syekh Ubaid dengan ucapan yang jelek. Ucapan Ubaid, kata mereka, astagfirullahaladzim, seperti kentutnya nenek tua, kata hajuri. Tapi apa kata mereka? Hadadiyin al-judud. Model hadadiyah baru ini. Model hajuriyin al-judud. Hajuri baru ini. Yang bernama Musa'afiqin. Sama. Mengatakan kepada Syekh Abdullah al-Ghafiri. Syekh sudah memutih jenggotnya. Karena sudah ketemu kemarin ketika daurah. Ilmunya. Dapat tazkiyah dari masyayikh kibar. Bahkan dia sendiri, Syekh Muhammad ibn Hadi, pernah berkata tentang Syekh Abdullah ini. Wallahi tidaklah tersebar ilmu sunnah, tidaklah tegak di sana kecuali melalui beliau. Dia menyebutkan awalnya, tapi sekarang. Pengikut-pengikutnya mengatakan tua, terlupa, pikun, sering salah, ila akhir. Kok mirip sekali dengan hajuri? Maka engkau ya Abu Taubah, usika khusus. Karena tidak bisa datang dari sini melalui rekaman. Hendaklah engkau melihat bukti-bukti yang menjelaskan bahwa fitnah ini sangat mirip dengan fitnah hajuriyah. Maka engkau harus bersikap. Harus ada kejelasan. Kamu bagi saya belum jelas, bagi kamu belum jelas, pelajari. Kamu bisa baca kitab, kamu bisa membaca bantahan-bantahan para masyayikh terhadap Syekh Muhammad bin Hadi yang ilmiah. Dan kamu bandingkan dengan bantahan-bantahan mereka yang tidak ilmiah. Akan terlihat, wallahi, akan terlihat jelas. Yang ini ilmiah, yang ini caci maki. Mudah-mudahan, kalau kita mau mencari tahu, bertanya pada para ulama sesuai dengan perintah, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Dan tanya kepada yang memang ahlinya di bidangnya. Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadri as-sa'ah. Kalau diserahkan sesuatu urusan pada bukan ahlinya, bahaya. Akan datang kehancurannya. Maka ikhwan fiddin, a'azakumullah. Hendaklah kita berupaya untuk mencari ilmu, bertanya khususnya dalam fitnah ini pada ahlinya yang memang beliau ahli di bidangnya. Dalam hal ini diantaranya Syekh Rabi'. Yang kata masyayikh yang lain di zaman ada Syekh Albani, di zaman ada Syekh bin Baz, di zaman ada Syekh Utsaimin, di zaman ada imam-imam, Syekh Rabi itu imam al-Jarh wa Ta'dil. Apa maknanya? Apalagi sekarang, tidak ada. Yang Syekh Albani, tidak ada Syekh bin Baz, Syekh tidak ada. Apa maknanya? Artinya kalau mengkerucut, beliau di puncaknya. Sekarang ini. Ikhwanul Din, a'azakumullah. Diriwayatkan. Ada seorang ulama yang menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Ikhwani fi na'azakumullah. Rabi'ah namanya, rahimahullah. Dikatakan oleh Malik rahimahullah. Baka Rabi'ah yauman buka'an syadida. Menangis Rabi'ah pada satu hari. Dengan tangisan yang dahsyat. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, amusibatun nazalat bik, apakah ada musibah yang menimpamu? Ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah ada musibah yang menimpamu? Qala la, walakinnahu istuftiya man la ilma indahu. Aku menangis karena ada mereka-mereka yang meminta fatwa kepada orang yang bukan ahlinya, yang enggak punya ilmunya. Sudah lewat waktunya. Hah? Banyak yang pergi. Kita sudah terlalu panjang. Qala la walakin istuftiya man la ilma indahu, tetapi karena adanya orang-orang yang meminta fatwa kepada yang tidak punya ilmu. Pernah dengar istilah sanadul alis dalam ilmu hadis? Di sini ada bab khusus dalam lambut dur. Anjuran, perintah untuk mencari sanad yang ali. Bab khusus. Kalau kita mendapatkan sanad atau mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu dari orang ini, kemudian ternyata orang ini mengambilnya dari fulan, didatangi gurunya. Itu sanad ali namanya. Jadi tidak perlu sanadnya panjang. Kalau bisa ketemu gurunya, syekhnya, ya ngapain ambil dari kulitnya? Kan begitu. Bisa langsung. Sanadnya lebih ahli. Sanadnya lebih pendek. Sekarang barakallahu fikum, dalam fitnah ini kamu kenal Syekh Rabi dan kamu kenal Syekh Muhammad bin Hadi. Mana gurunya, mana muridnya? Baik. Itu juga bisa dilihat dari situ. Memang yang ahlinya sudah tidak syak lagi, sudah dengan syahid dari semua masyayikh dan ulama, qadiman wa hadithan, dulu dan sekarang. Syekh bin Baz ketika ditanya satu masalah, tanyakan pada Syekh Rabi. Karena apa? Masalah itu bidangnya Syekh Rabi. Saya duduk di Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wallahi demi Allah, telinga ini masih ingat mendengar ucapan Syekh Ibn Utsaimin. Ketika ditanya tentang Syekh Qutb, bahwa orang ini menyimpang, dan kalau engkau ingin mendapatkan kejelasan, silahkan baca kitabnya Akhina Rabi' Ibn Hadi. Diihalah kepada Syekh Rabi. Beliau telah menulis bantahan-bantahan. Baik. Apakah kurang jelas? Kurang kenal sama Syekh. Ikhwan ibn a'azakullah, kita tidak menginginkan perpecahan. Kita menginginkan persatuan di atas kebenaran. Maka saya nasihatkan antum dan saya nasihati diri saya. Dan juga seluruh kaum muslimin dan salafiyin khususnya. Agar berharap mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Sehingga kita jangan seperti sebagian mereka. Yang masyayikh rujuk malah kecewa. Ya, rujuk. dalil saya hilang dong. Karena sudah kadung menuduh, dia tergelincir di sini, ternyata taubat. Kalau kita, wallah, ini bukan yang pertama kali. Ustaz Askeri pernah bersama Hizbiyin, Turasiyin, mencaci maki saya dengan Mubtadi Umbal. Pernah. Toh, saya bisa kembali baik dengan dia ketika dia taubat. Bisa kembali bersama ketika dia meninggalkan pemikiran Hizbiyahnya, Turasiyahnya. Alhamdulillah. Tidak ada dendam. Tidak ada. Dan itu juga pernah terjadi. Padahal dia murid. Wah, apalagi masih di Degolan itu kecil sekali dia. Pindah, nyebrang dari Degolan kampung ke Degolan kota. Dari Jogja kampung, Jogja kota. Dekat. Sampai di sana, bicara. Bahwasanya Muhammad Sewet itu habis. Alhamdulillah. Allah kasih hidayah kembali. Dan kami barakallahu fikum insyaallah biiznillah biinayatillah. Kalau engkau kembali kepada kebenaran, kami tidak berat untuk menerimanya. Menerima bukan menerima taubat, ya Allah yang menerima taubat. Maksudnya kembali seperti dulu untuk kita berkumpul kembali, berjalan bersama. Indah. Harus ditanamkan. Bahwa tujuan dakwah, tujuan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan tujuan tahdzir adalah berharap mereka kembali. Yang pertama. Kalau mereka tidak mau kembali, paling tidak ada manfaat yang kedua. Manusia menghindari. Sehingga manusia selamat dari fitnahnya. Itu faedah tahdzir. Dari dua sisi. Sisi pertama agar dia mau kembali. Sisi pertama mau kembali. Sisi kedua, agar manusia tidak terbawa dengan kesalahannya. Ikhwanifiddin, ta'azzakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama. Ini juga ketika kita mencari siapa ulama yang bisa kita teladani, cari yang memiliki khasyah, rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sembarangan berbicara, tidak serampangan memutuskan, mencari hujah-hujah yang jelas, walaupun dibilang terlambat. Menasehati. Yang ini sudah mentahir, dia masih terus berupaya. Masya Allah. Tapi, barakallahu fikum, setelah terlihat jelas bahwa ini orang tidak bisa dinasehati, paling tidak orang di sekitarnya selamat, maka kita katakan orang ini tidak komplit. Dia tetap bersama pendapatnya sendiri. Tidak mau mendengarkan ucapan masyayikh kibar. Oh, kamu sudah mentahdir. Samni wala haraj. Silakan namakan apapun yang kamu mau. Namakanlah, silakan. Ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan beliau dan menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Itu sendiri yang kita doakan Allahumma hdi. Ya Allah berilah petunjuk kepada dia. Ya Allah berilah kepada dia hidayah dan kepada kami semuanya. Allahumma hdina wa iyyahu. Qulina azakum Allah. Setelah kita menjalankan sunnah, adab sunnah, akhlak sunnah, upaya-upaya yang sunnah, setelah itu biarkan. Manusia menuduh apapun, kalau kita di atas hujjah, kita tidak peduli. Kalau kita di atas kebenaran, silakan mereka mengucapkan apapun dari tuduhan-tuduhan, silakan. Biar kafilah tetap berlaku. Ini pepatah biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap telah. Tapi saya tidak menyatakan mereka anjing. Jangan dikatakan usul, ucapannya sama-sama kotornya. Ya, Ali, jangan gubris. Apa kamu ketika berjalan, kemudian ada lolongan atau gonggongan anjing, kemudian, wah, saya salah jalan nih kayaknya. Kenapa? Tadi ada suara. Ya, gak ada kaitannya. Kita berjalan di atas hujjah, di atas dalil, di atas qala Allah, qala Rasul, dan kemudian ucapan para masyayikh wal ulama. Setelah itu, berjalan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebarkan rahmat. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Walau ala anfusikum. Allah menasihatkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a bil qisti. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang tegak lurus di atas keadilan sebagai saksi-saksi yang jujur. Saksi-saksi yang jujur adalah mengucapkan apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak kebablasan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'jilu. I'jilu wa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'jilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil itu berbicara di atas hujjah. Mengikuti hujjah, mengikuti sunnah. Syekh Rabi' hafizahullah pernah membahas ayat ini dalam rangka membantah para hizbiyyin sururiyyin yang selalu membawa ayat ini tetapi ditafsirkan dengan makna insaf. Lihat, Allah katakan kita suruh adil. Maka kalau kita membantah ahlul bidah, harus adil. Puji juga kelebihan-kelebihannya. Mereka salah tapi punya kebenaran. Mereka benar tapi punya kesalahan. Apakah itu keadilan? Wallahi penipu. Dan saya tahunya setelah masih di sana. Jadi kalau kamu melihat buku-buku saya, ada bukunya sama Auda, ada Suwayan, ada ZLZ, ada Aidal Qorni, lengkap saya punya. Karena pertama saya kenal buku-bukunya, buku-buku mereka. Pertama kenal Salafiyah. Walhamdulillah, setelah Syekh Rabi dan Masyayikh membantah, jelas. Buku-buku ini ternyata sandwichan, kacang goreng yang jual di pasar. Tidak lebih dari 2 real harganya. Iya, buku-buku kecil. Mereka para masyayikh menyebutnya, kalian jangan membaca sandwichan. Jadi buku-buku seharga sandwich. 2 real, 2 real, 2 real, 3 real, 2 real, 3 real. Baca kita para ulama. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari pemikiran sururiyah dengan bantahan ilmiah Syekh Rabi wal masyayikh ma'am. Syekh Rabi dan yang bersamanya. Al-Raksihim Syekh Rabi. Tokohnya, pemimpinnya. Jelas. Saya baca bukunya tentang Nabdar Rijal. Habis saya baca. Lumayan. Tidak tebal sekali. Sebuku ini. Di situ, dalam kitab tersebut, Manhaj Nabdar Rijal, Syekh Rabi katakan bahwa ayat ini maknanya bukan kesana, bukan maknanya insaf, tetapi maknanya bimana, bukan lafzan. Tetapi ayat ini sesuai dengan turunnya ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW akan umrah, akan haji waktu itu dihalangi oleh Quraisy. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita bukan bangsa penakut. Kami rijal yang siap perang, siap mengorbankan nyawa-nyawa kami untuk melawan mereka. Tapi menyatakan, jangan. Ternyata turun ayat ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu ihdilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Syekh Rabi hafizahullah, kalau engkau melawan mereka, maka engkau tidak adil. Karena di situ tempat haram. tanah haram, di bulan haram, tidak boleh menumpahkan darah, berburu saja tidak boleh, apalagi berperang. Ketika engkau mencocoki sunnah, itu adil. Marah, tapi tertahan dengan sunnah. Oh, ini bulan haram, di tempat haram. Maka para sahabat kami, kami dengar, kami dengar. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maka ketika sekarang ada orang yang misalnya marah, kita akan sikat mereka sebentar. Apa kesalahannya? Masa membaca ayat begini? Masa membaca dia hadis begitu? Apakah sudah saatnya untuk dikatakan jauhi dia? Barangkali kalau dikasih tahu, jangan berlebihan. Beri nasihati, rujuk. Alhamdulillah, selamat kan? Selamat, ternyata beliau rujuk. Alhamdulillah. Bersikap adillah. Jangan karena kamu benci urusan utang piutang. Jangan karena kamu benci urusan pribadi dan dendam. Kemudian kamu katakan dia muhtaji untol, dia hizbi. Ini buktinya, buktinya. Mana buktinya ini? Rapuh sekali bukti-buktinya. Kamu ini jujur saja. Benci sama dia kenapa? Ayo, jujur. Kenapa? Enggak, saya dilaporin terus sama Ustaz. Lagi-lagi diaduk, lagi-lagi diaduk. Mirip Barakallahu. Karena masyayikh muda ini, murid-murid senior Syekh Muhammad bin Hadi, kalau ada masalah, kira, Syekh apa enggak begini, apa enggak begitu. Ketika tidak bisa, naik banding ke Syekh Rabi Syekh. Dipanggil Syekh Muhammad bin Hadi. Mudah-mudahan. Bukan karena itu beliau marah. Sering. Ya enggak sering sekali, beberapa kali. Dipanggil Syekh Rabi karena laporan dari beberapa masyayikh. Yang paling dahsyatnya adalah laporan tentang masalah tulisan, ucapan Syekh Muhammad bin Hadi dimuat oleh situsnya Hadadiyah. Dan itu saya punya punya screenshot. Ucapan dalam situs itu berkata, Ya Rabi, Ya Murji. Astagfirullahaladzim. Syekh Rabi dikatakan dengan namanya Rabi. Ya Murji, wahai Murji. Ada sahibukum Muhammad bin Hadi. Ini sahabatmu, Muhammad bin Hadi. Menyatakan seperti apa yang kami katakan. Bahwasanya seorang ilahi. Maksudnya mendukung mereka dalam menuduh ulama irja. Ini dahsyat. Dipanggil. Syekh Muhammad bin Hadi. Di sana ada Syekh Rabi, di sana ada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Setelah beberapa saat perbincangan, kata Syekh Rabi, di mana engkau di hadapan Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Jawab beliau, saya enggak ada apa-apanya dengan mereka. Siapa saya, siapa mereka? Mereka para imam, mereka para imam, imam Ahlus Sunnah. Kata Syekh Rabi, semua mereka itu berpendapat seperti saya dan seperti yang lain yang kamu anggap sebagai murjia. Apakah kamu mengatakan mereka murjia seluruhnya? Oh tidak. Baik, cabut ucapan. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, tidak susah. Kamu duduk di majlis yang sama. Pada pertemuan berikutnya, kamu luruskan pendapat itu dan kemudian kamu bantah Hadadiyah. Supaya apa? Supaya engkau, kata beliau, terbebas dari tuduhan bahwa engkau menuduh, bahwa engkau mendukung Hadadiyah. Bantahanmu itu menunjukkan bara'atuka minhum. Janji akan dicabut. Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum dicabut. Belum dilaksanakan janji. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Apa yang membawa kita kemari tadi? I'tidu. Huwa aqrabu lit taqwa. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa perkara termasuk perkara yang terakhir ini juga didudukkan kembali bersama masyayikh. Dan kasus kedua juga dilaporkan, yaitu ketika menyatakan ana a'dzuru, saya memberikan udzur kepada Muhammad al-Imam. Laporkan lagi. Jangan-jangan kata mereka yang melihat bukti-bukti ini bukan kata saya. Apakah engkau marah-marah kepada mereka karena pribadimu? Kemudian kamu katakan sulfu minas fa'afiqah. Dan kalimatmu di awal bukan kata saya, kata bantahan-bantahan masyayikh. Silakan baca bagi yang bisa membacanya, alhamdulillah. Jangan lewat saya. Langsung sanad ali dari bantahan-bantahan yang kamu baca. Laporkan juga kalimat-kalimat yang seperti ini. Ana a'turuhu ila akhir. Tapi kan saya sudah membantahnya. Iya, dengan bahasa bahwa ucapannya dalam khutbah ini begini dan begitu. Dibantah. Tapi khas dalam khutbah ini. Falahidina azakumullah. Ini barakallahu fikum. Sesungguhnya perkara yang bisa diselesaikan dengan rujuk. Saya tidak lagi memberi udzur. Kan bisa. Apa susah? Kalimat seperti itu. Saya tidak memberikan udzur setelah. Bisa. Dan jelas. Setelah itu selesai. Bukan kemudian marah. Dan diawali dengan kalimat ana Muhammad bin Hadi al-Yakhud bin Sumadi. Sekarang waktunya Muhammad bin Hadi itu keluar dari diamnya. Bertanya-tanya para ulama. Jadi selama ini engkau diam. Kan keluar dari diamnya. Berarti selama ini engkau diam. Pertanyaannya adalah, kalau itu kemunkaran pada mereka, masa engkau diamkan sekian lama? Tidak boleh. Man ra'amin kemunkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu berkata, saya sadari karena itu urusan pribadi, maka saya diam. Kenapa sekarang berbicara? Karena itu urusan pribadi, kamu sabar lebih baik. La yakhruj min sumatik. Jangan kau keluar dari diam. Kalaupun mau menasihati, nasihati mereka. Mereka murid-muridmu. Dan itu nasihatnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari. Datang beberapa kali ke Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, ha'ula adalah tulab, murid-muridmu, anak-anakmu, panggil mereka, nasihati mereka. Insya Allah mereka menerima nasihat. Insya Allah mereka yakbal nasihat. Nasihati mereka. Tidak mau. Panggil mereka. Kata Syekh Abdullah al-Bukhari, kalau engkau tidak bisa atau tidak mampu atau tidak sempat, saya yang akan mengumpulkan mereka untuk datang ke tempat. Kapan antum punya waktu? Lah, kata dia. Tidak. Tidak mau juga. Lalu yang ketiga. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari. Aku sampaikan kepadaku kritikan-kritikanmu. Dan akan saya sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka terima. Lah, tidak juga. Terus, maunya apa kan? Maunya apa? Ini tanda-tanda barakallahu fikum bahwa sesungguhnya permasalahannya urusan syakhsiyah, urusan pribadi. Sehingga kalau bersampaikan kepada Syekh Abdullah Bukhari, tidak pantas. Masa mau ngomong ke Syekh, dia melaporin anak terus ke Syekh Rabi, masa begitu? Atau dia menyelisihi saya terus dalam beberapa pendapat? Ikhwan ibn a'azakumullah, bukti yang berikutnya lagi. Tentang keadilan. Ketika dibicarakan masalah fikih yang bisa saja seorang berbeda. Masalah fikih bisa saja seorang berbeda. Kebetulan perbedaannya antara masyayikh muda tadi dengan beliau. Dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Rasulullah Ta'ala. Ada yang nanya, kebetulan. Bukan semuanya ingin mengadu. Kebetulan ada yang tanya. Bahkan waktu itu saya dan kami hadir di sana. Tidak tahu menahu kasus itu. ada yang nanya, apa hukumnya seorang wanita yang hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa, fidyah atau mengganti mengqadha puasa. Dan itu saya dengar sendiri, jadi bukan dari orang lain. Qadha tidak ada pendapat fidyah, ada kalamun batil, kalamun syaz, semua marah-marah. Dikatakan syaz batil ila akhir. Ana yang kebetulan membaca masalah itu, atau pernah membaca, kaget. Seingat ana dulu ada ucapan para sahabat, ada ucapan Ibn Abbas, ada ucapan Ulah, ada ucapan Imam, bahkan ada ucapan Syekh Al-Albani. La yaqulu illa jahil, tidak mengucapkannya kecuali orang yang jahil. Karena merasa ini kayak ada sesuatu yang kelebihan, porsinya kelebihan. Ketika pulang kita diskusi, sampai sudah pulang ke rumahnya masing-masing masih diskusi di SMS. Asatidzah ini, sudah ini anak dapatkan riwayat sahih dari Ibn Abbas. Screenshotnya dikirim ke saya. Kemudian ucapan Syekh Al-Albani dan sebagainya. Kok bisa dikatakan tidak ada yang mengucapkannya kecuali jahil? Berarti Ibn Abbas jahil. Berarti ini kebablasan, barakallahu fiik. Tidak adil. Kenapa tidak cukup menyatakan yang rajih? Itu bahasanya para imam, para ulama. Ini yang Ibn Azakum lupukan satu masalah fikih. Ada masalah fikih yang lain yang seperti itu juga. Marah-marah. Saya agak heran kenapa kok sampai seperti itu bahasanya. Kalamun syad, kalamun batil, la yaqulu illa jahil akhir. Ada yang menyampaikan pendapat seterunya sekakat. Tapi akhirnya yang kena bukan cuma Syekh Arafat kan. Mungkin maksudnya beliau kita husnudzon tidak mengucapkan kecuali orang bodoh, maksudnya Arafat itu orang bodoh. Syekh, kalamun batil gitu. Tapi bahasamu tadi itu bahaya sekali. Mencakup sekian para ulama yang berpendapat dengan pendapat sama. Karena ta'min bahasanya la yaqulu illal jahil. Dan bahasa seperti ini berapa kali terjadi pada beliau. Sehingga kata Syekh Rabi'i, jangan hadiri majlisnya sampai dia bertaubat. Bagaimana kalau muqallidnya juga jangan hadiri mereka sampai mereka bertaubat. Meninggalkan ucapannya, meninggalkan kezalimannya. Adilu huwa aqrabu lit-taqwa, yang namanya adil itu sesuai dengan hujjah, dengan dalil. Yang namanya adil itu sesuai dengan porsinya, jangan kebablasan, jangan berlebihan. Ayat yang semacam ini ada yang lain, ada yang kedua. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Jadilah kalian orang-orang yang adil. Jadilah kalian orang-orang yang adil sebagai saksi-saksi yang adil, walau ala anfusikum wal walidaini wal aqrabin, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri, atau terhadap orang tua kalian sendiri, atau terhadap kerabat-kerabat kalian sendiri. Suruh bersikap adil pada diri sendiri. Lihat ucapan salaf. Ahlus sunnah menyampaikan ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul ahwa tidak menyampaikan illa ma lahum. Itu ucapan ma'ruf dari para ulama. Ciri-ciri ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ahli sunnah itu berbicara apa yang mendukung mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Menyampaikan. Ini dalil-dalil yang menunjukkan saya benar. Ternyata ada dalil-dalil yang menunjukkan dia salah. Disampaikan juga. Ini dalil-dalil yang menyebutkan bahwa saya salah kemarin. Saya bertobat pada Allah dan saya cabut. Ini ahli sunnah. Mereka sampaikan ma lahum wa ma alaihim. Adapun ahlul ahwa tidak menyampaikan illa ma lahum. Wah, saya bisa disalahkan. Simpan. Ini alaina. Simpan. Ah, ini menurut saya. Ini baca. Benarkan saya? hanya ma'lahum, tidak menyampaikan yang ma'alaihim. Kita lanjutkan ayatnya. Qala walau ala anfusikum wal walidain wal aqrabin, walaupun terhadap orang tua sendiri, walaupun terhadap kerabat diri, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Walaupun diri sendiri, kalau benar katakan benar, kalau salah saya salah. Ini makna ayat sih. Taib, alasan kalian membela yang salah mungkin karena dia kasihan, miskin, enggak punya harta, atau kasihan lihat dalam keadaan enggak mengerti, atau yang lainnya. Kata Allah, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalaupun mereka kaya, kalaupun mereka miskin, Allah lebih utama untuk kalian pentingkan. Ada orang yang membela kesalahan seseorang karena dia miskin. Tapi ada sebaliknya, dan lebih banyak membela seseorang karena dia kaya. Baik. Saya terpaksa saya harus sebutkan bahwa orang dekatnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Quri itu orang kaya raya, tapi buronan di negerinya. Karena pemasukan barang tanpa izin dicari di negerinya. Di mana beradanya sekarang? Di Madinah bersama Syekh Muhammad bin Hadi. Dan ikut bicara dalam fitnah. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Kalaupun miskin, kalaupun kaya, tetap Allahu aula bihima. Allah tetap harus lebih diutamakan. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Wallahu aula bihima. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di akhirnya, wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa. Atau hidayah lana walahu li jami'il muslimin. Kita berharap hidayah kepada kita sendiri terutama, dan kepada semua masyayikh kita. Semoga Allah mempersatukan kita dan seluruh ahlu sunnah di atas hak. Ikhwanin bin a'azakumullah, doa kita tetap tidak berubah. Tetapi sikap kita pun harus tetap istiqamah di atas perintah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun kebetulan kemunkaran itu dari seorang yang tadinya kita muliakan sebagai syekh, kalau ternyata munkar, kita harus mengingkarinya. Itu munkar. Apa hukumnya? Wajib. Bagi yang tahu, wajib. Saya masih memaklumi kalau mereka itu belum mengerti, belum tahu, masih awam, masih tidak jelas, masih kemudian dia diam, ya dia. Mudah-mudahan akan datang kejelasan baginya. Barakallahu fiikum. Tetapi yang saya sesalkan adalah yang tahu, mengerti, tetapi ada hawa di hati. Kok sayang sekali sama ustaz itu yang saya enggak suka. Dari dulu saya enggak suka sama dia ini. Dia benar akan saya salahkan. Nah ini yang jelek. Dia benar aja akan saya salahkan, apalagi dia salah. Akan saya preteli satu persatu. Habis. Akan saya cabut di bulu-bulunya semua. Ini dendam. Kenapa seperti itu? Jangan kaitkan urusan pribadi ini dengan manhaj, dengan agama. Wala tattabi' hawa an ta'dilu, jangan kalian mengikuti hawa untuk bersikap tidak adil. Artinya jangan menyimpang dari keadilan karena hawa. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Al-ulama, kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Arham bihim min abaihim wa ummahatihim, lebih sayang kepada mereka daripada ibu bapak mereka. Akhwan ibdin azakumullah. Ada yang bertanya, kok bisa lebih sayang daripada ibu bapaknya? Ibu bapak kan otomatis akan menyayangi anaknya lebih dari yang lainnya. Kata mereka, kata beliau, kata Yahya bin Mu'adz selanjutnya, para ulama, para ummahat, abaihim wa ummahatihim. Ini secara makna saja. Saya bukan penghafal dan kacamata saya hilang. Paling tidak semakna dengan itu. Adapun bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka, yanhahum an nari dunya, wal ulama yanhahum min nari al-akhirah. Adapun bapak-bapak ibu-ibu mereka menjaga anaknya dari api dunia, sedangkan kami para ulama menjaga mereka dari api neraka. Mana lebih tinggi? Rahmat. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua memanjakan anaknya sampai jadi anaknya sesat, karena semuanya dituruti. Karena saya. Ketika bapak ibunya menyatakan nak jangan main di jalan, khawatir ketabrak. Jangan main di pinggir kolam, khawatir tenggelam. Semua itu dunia. Madarat, madarat dunia. Tetapi para ulama ketika menyatakan jangan hadiri majlisnya sampai bertaubat, apakah itu urusan madarat dunia atau akhirat? Akhaf min hajjadiyah, kata Syekh Rabi. Ini lebih jelek dari hajjadiyah. Fitnah ini lebih mengerikan, lebih jelek dari hajjadiyah. Karena memang apa yang sudah kita sampaikan tadi, hajjadiyah saja mengambil, menukil ucapannya, dipakai untuk mendukung dirinya dan membantah Syekh Rabi. Ya murji, ya Rabi, ini lihat temanmu ini sama ngomong seperti kami. Oh, engkau berarti murji'ah. Ikhwan ibn a'azakullah, Syekh Muhammad bin Hadi tidak mengatakan Syekh Rabi murji', tidak. Tetapi menyatakan satu kaidah yang kesimpulannya seperti itu. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-ulama arham bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ulama menyayangi kaum muslimin, harus punya rahmat dan kasih sayang. Dakwahnya mereka, ingkarul munkarnya mereka, bahkan tahdirnya mereka didasari rahmat, harapan kalau mereka kembali. Jadi jangan kebablasan, jangan dengan ucapan-ucapan yang melampaui batas. Kalau yang terjadi pada mereka talawun, katakan butalawin, selesai. Kalau yang terjadi pada mereka adalah tahazub, dikatakan hizbi. Kalau terjadi pada mereka, apa lagi? Bayanul haq. Bayanul haq. Tidak perlu dengan berlebihan. Dengan kalimat laknat misalnya. Laknat itu menjauhkan seseorang dari rahmat. Padahal kita ini disuruh menebar rahmat. Bagaimana mungkin kita melaknat? Musyrikin, kuffar. Musyrikin. Bukan orang muslim ini, musyrikin. Ketika Rasulullah SAW diminta oleh beberapa orang, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka. Dijawab oleh Nabi, inni lam ub'ath la'anan, innama bu'ithu rahmatan. Kami tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, kami diutus untuk memberikan atau menyebar rahmat. Artinya, doanya jangan ya Allah laknatlah mereka, doanya Allahumma hadihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka agar mereka kembali. Berilah hidayah pada mereka. Berikan petunjuk ila akhirnya. Kalau kamu khawatir kalau sudah keterlaluan, sesatnya, jahatnya kepada dakwah tauhid dan dakwah sunnah, kita katakan dengan kalimat yang mirip dengan itu, atau kalimat ya Allah selamatkanlah kaum muslimin min syaitan. Kalian tahu asbabun nuzul. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Ini tidak ada urusanmu sedikit pun. Apakah Allah akan mengazab mereka atau Allah akan memaafkan mereka? Laisa laka minal amri syai'. Dibahas di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Asbab nuzulnya dibahas pula ketika Rasulullah mendoakan laknat kepada beberapa tokoh-tokoh. Ya Allah, laknatlah fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan secara ta'yin. Nama-namanya disebut. Turun ayat itu. Yang merupakan perintah untuk berhenti dari kunutnya, dari laknatnya. Dan Rasulullah SAW menghentikan. Dan ternyata tiga orang yang disebut namanya itu masuk Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ternyata masuk Islam. Dan Allah katakan ini bukan urusanmu sedikit pun. Dan ini bukan cercaan pada Rasulullah SAW. Tetapi mendudukkan bahwa qada wal qadar di tangan Allah, bukan di tangan makhluknya siapapun. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka sepantasnya, semestinya, kita lebih-lebih lagi, kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Bahkan ulama pun tidak berhak untuk memutuskan vonis bahwa dia dijauhkan dari rahmat, dilaknat, dilakhir. Ini berlebihan. Barakallahu fiik. Kecuali ta'mim yang dibolehkan. Ta'mim itu artinya orang yang berbuat begini dilaknat orang sesuai dengan hadis, sesuai dengan riwayat-riwayat. Tapi si fulan belum tentu, bisa jadi besok akan diberi rahmat oleh Allah Taala, kemudian bertaubat kembali kepada kebenaran. Hanya saja memang ahlul ahwa, ahlul dalal, memang sulit untuk bertaubat. Nah, diriwayatkan inna Allah hajaza sahibul bid'ah adit taubah. Wal'afu minkum alal itala. Saya mohon maaf atas kepanjangan sesi kali ini. Qul sallallahu ta'ala ayyadiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita, kepada kalian, kepada asatidah, kepada para ulama kita, khususnya kepada Syekh Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya, dan juga kepada Ustaz Askari dan Ustaz Al-Akmal dan lain-lain yang bersamanya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, dan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan al-hawa. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.